61 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih berjumpa di Radio Republik Indonesia, wilayah Medan yang kita cintai ini. Dan kali ini insyaallah kita akan membawakan surah Al-Ma'idah ayat 61. Dan sebelumnya tak lupa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta terus kita mengucapkan salawat kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan dengan itu semua kita mendapatkan syafaat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, ayat 61, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Artinya, dan apabila orang-orang Yahudi atau munafik datang kepadamu, mereka mengatakan kami telah beriman, padahal mereka datang kepada kamu dengan kekafirannya, dan mereka pergi darimu dengan kekafirannya pula, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Kelompok ini adalah orang-orang yang menjadikan agama sebagai bahan mainan dan olok-olokan. Ini adalah contoh dari ayat 58, 59, dan 60. Dan 61 ini adalah merupakan contoh-contoh orang-orang yang memperolokkan agama itu sebagai bahan mainan dan sebagai bahan olok-olokan mereka. Yaitu buktinya ketika mereka bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan kafir, dan berpisah pun dengan Rasulullah dan juga dalam keadaan kafir. Maka Allah memberitahukan kita seperti ini supaya kita lebih berhati-hati dalam bersikap dan perilaku kita menghadapi atau bermuamalah dengan orang-orang yang menjadikan agama Islam itu sebagai bahan mainan dan olok-olokan. Makanya kalau kita lihat kisah sejarah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Fadalah bin Umar al-Lais, di sini dia bermaksud ingin membunuh Rasulullah, yaitu pada tahun penaklukan kota Mekah. Tapi ketika bertemu dengan Rasulullah, di hadapannya dia bertanya, apa yang kamu inginkan? Fadalah berkata, tidak apa-apa ya Rasulullah, saya hanya menyebut nama Allah. Iya. Jadi perkataan itu sebetulnya tidak sepenuhnya di dalam hatinya. Artinya dia berkata itu hanya untuk basa-basi saja. Nah, karena sudah ditegaskan dalam ayat ini, mereka datang dan pulangnya, datang dan perginya juga itu dalam keadaan kafir. Tapi menarik ini Ustaz Fajrul. Itu kaum kafir dan kaum munafik. Berbeda dengan Fadalah tadi, ketika saya lanjutkan tadi ceritanya, ketika ada basa-basi tadi, Rasul tersenyum dan berkata, semoga Allah mengampunimu. Dipegangnya lah badannya sambil meletakkan tangannya di atas dada Fadalah. Fadalah serta merta berkata, tidak ada orang yang di bumi ini yang paling saya cintai selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebelumnya apa dikatakannya? Tidak ada orang yang paling saya benci di muka ini selain Rasulullah. Tapi begitu kelihatan Rasulullah, sinar dan cahayanya serta sopan santun dan tutur kata yang baik tadi Ustaz Fajrul, luluh hatinya. Sehingga dia mengatakan dengan sejujur-jujurnya, yang paling saya cinta di muka bumi ini adalah Rasulullah. Ini perkataan ini apa mengatakan? Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, inilah Fadalah, dakhala bil kufri wa kharaja bil iman. Masuk ingin membunuh Rasul dan dengan kedengkian dan penuh kekufuran, malah setelah melihat Rasul keluar dengan membawa iman dan penuh kecintaan kepada Rasul. Banyak pelajaran yang menarik di situ Ustaz Fajrul. Pertama, seorang dai itu walaupun bagaimana kondisi rakyat, kondisi madu, tetap saja tutur kata harus baik. Tentu saja dengan hikmah, mau'izoh hasanah wajadilhum bilatiya ahsan. Nabi Muhammad tidak pernah menyimpan dendam dengan siapapun. Nabi Muhammad tidak pernah mempermainkan agama apapun, apalagi agama Islam yang dia diajak di situ. Agama Yahudi, agama Nasrani, semua diajaknya dengan baik-baik dan tidak pernah dia caci maki, apalagi dia permainkan. Begitu santunnya Nabi, orang baru melihat dia yang tadinya begitu musuh sampai 360 derajat, sekarang berbalik 180 derajat menjadi setia dan iman kepada Nabi Muhammad. Inilah tutur kata yang baik, sehingga fadolah menjadi mukmin dan Islamnya pun sejati. Itu tercermin dari firman Allah, wallahu fa'alul lima yurid. Iya, gitu. Benar Allah sekali. Yang berkehendak segala sesuatu itu terhadap apa yang dikehendakinya. Makanya ada kata pepatah Arab mengatakan, anta turid wa ana urid, wallahu fa'alul lima yurid. Saya ingin, kamu kepingin, tapi kehendak Allah lah, keinginan Allah itulah didahulukan. Yang akan terjadi. Akan terjadi, begitu. Memang konteksnya ini juga ditujukan kepada orang-orang yang beriman ini, Ustaz. Artinya orang-orang yang beriman itu selalu memasrahkan apapun yang sudah terjadi ataupun yang sudah dibahas. Kadang-kadang pembahasan kita walaupun sampai tingkat pembahasannya itu sampai mendalam sekali, tapi jangan sampai kita mengurangi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti dalam peperangan yang diadakan oleh Rasulullah. Itu kan selama ini namanya kaum muslimin dengan kaum kafir atau musyrik itu tidak pernah jumlah mereka itu berimbang. Bahkan kadang-kadang 3 banding 1. Kadang-kadang 5 banding 1 kalah umat Islam gitu. Tapi karena di situ bukan Allah ingin melihat kekuatan mereka, tapi ketakwaan mereka itulah yang akan merubah dengan segala sesuatunya. Makanya kita untuk menghadapi masa-masa yang sangat rumit ini, sebetulnya yang paling ditingkatkan di sini adalah keimanan kita, kualitas imannya. Kualitas iman. Iya, jadi bukan Islam memang perlu kuantitas, jumlah yang banyak yang besar perlu. Tetapi jumlah yang banyak yang besar kalau tidak beriman itu tidak memiliki nilai tambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap menilai kekuatan iman, kualitas iman. Maka disebutkan ayat yang banyak, kamim fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok minoritas dapat menghancurkan kelompok mayoritas, karena apa? Karena Allah izin. Karena izin Allah. Karena izin Allah. Allah izin kenapa? Karena kita bersabar dalam menghadapi tantangan dan rintangan hidup ini, dalam menghadapi musuh yang banyak. Karena ayat ini sebelumnya cerita tentang Talut dan Jalut tadi. Fahazamuhum biiznillah wa qatala Daud wa Jaluta wa atawlum min fadl mulka lima yasa wa Allah ala kulli syai'in qadir. Nah, jadi suatu hal yang menarik lagi kepada ayat yang kita kaji saat ini, wa Allah alamu bima kuntum bima kanu yaktumun. Jadi kemunafikan itu boleh saja tidak diketahui oleh manusia. Tetapi bagi Allah, wa Allahu a'lamu. Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Apa yang mereka bagi sembunyikan. Allah tidak ada kata sembunyi. Wa Allahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui rahasia dan lebih rahasia lagi. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arwi, sirra itu rahasia apabila sudah saya katakan kepada seorang lain. Misalnya saya bilang dengan Ustaz Fajrul, ini ada rahasia. Itu namanya rahasia. Sebelum saya katakan, ketika itu masih terbetik di dalam diri saya, maka disebut dengan akhfa, yang lebih rahasia lagi. Allah tidak saja mengetahui rahasia yang disembunyikan oleh kaum munafik, bisik-bisik tetangga di antara mereka, tetapi apa yang di hati kaum munafik itu pun Allah mengetahuinya. Maka Allah menutup, wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Untuk menjadikan diri kita beriman kepada Allah, juga dalam ayat sebelumnya ini kita memang diajak sholat, wa idza nadaitum ila sholah. Jadi sholat itulah yang akan sangat-sangat membentengi diri kita. Iya, menariknya Ustaz Fajrul, kaum munafik pun sholat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Begitu dia diajak untuk sholat, tapi bermalas-malasan. Nah, maka di sini disebutkan ittakhuzuha huzuwan wa la'iba. Dijadikan sholat itu sebagai olok-olok dan main-main. Maka kita berpesan sekali Nusa Fajrul kepada anak-anak yang sholat di masjid, janganlah main-main dalam sholat. Anak-anak boleh main-main, tetapi dalam sholat jangan main-main. Saya rasa perlu ada pendidikan lebih serius dari nazir masjid dibandingkan dia hanya memarah-marahi anak-anak itu sholat. Anak-anak baik datang ke masjid, kita support dan kita dukung itu. Tetapi anak-anak juga perlu diajarkan bagaimana agar mereka dapat sholat dengan baik. Ya. Kalau misalnya tidak bisa diajar baik-baik, kasih tahu kepada orang tuanya bahwa anak ini harus didampingi ketika harus sholat ke masjid. Ya. Saya melihat kalau misalnya orang tuanya sholat ke masjid bersama anaknya, ya, maka anak tadi tidak jahat, Ustaz Fajrul. Ya. Tapi mengapa menjadi timbul main-main orang sholat amin, amin, musiknya entah bagaimana gitu ya? Ya. Kenapa? Karena orang tuanya sendiri tidak menghantar dia sholat, satu. Atau boleh jadi orang tuanya sendiri tidak sholat. Iya. Daripada kamu main-main di rumah mengganggu orang tuanya nonton televisi di waktu sholat, di waktu azan maghrib, bagus kau ganggu masjid sana. Ini kan pola pikir yang salah saya rasanya, Sobat. Iya, iya. Nah, bagaimana nih masalah ittakhuzuha huzwan wala'iba, atau disebut juga qumu ila sholati qumu kusala, Sobat. Iya. Memang yang kita hadapi sekarang itu seperti itu, Ustaz. Artinya kurang ada yang mengingatkan satu sama lain untuk hal tersebut. Atau kalau diingatkan juga, ketersinggungan itu lebih muncul daripada rasa toleransi satu sama lainnya. Nah, gitu kan. Padahal ini kan hal yang baik. Hal yang baik. Tapi karena jiwa kita itu bukan lagi masanya, bukan belum tentram, ada permasalahan, jadi keterkaitnya masalah-masalah hal yang seperti itu, jadi sehingga tidak ada solusinya. Makanya pentingnya kita menjadikan diri kita itu beriman, laksanakanlah dengan sholat ini walaupun bagaimana keadaannya. Memang untuk anak-anak itu tadi perlu proses, dia tidak sekedar satu hari dua hari. Makanya perlu kita itu bersabar. Bersabar itu adalah sebuah didikan untuk menjadikan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar sekali. Jadi nazirnya perlu sabar, orang tuanya pun mendengar kritikan perlu sabar, anak-anaknya juga dididik harus sabar gitu ya, Ustaz Fajrul ya. Jadi kalau misalnya semua tiga elemen ini sabar, saya rasa kita tidak menemukan orang yang sholatnya lasak di Arab sana, Ustaz Fajrul ya. Ketika kita di Mesir, saya rasa jarang sekali ada anak-anak tuh sholat main-main. Walaupun setelah sholat dia main bola. Tetapi pada waktu sholat dia betul-betul main-main. Tidak main-main. Waktu sholat dia tidak main-main. Selesai sholat dia main bola, terserah gitu. Karena semuanya mendukung, Ustaz. Mendukung dalam arti di rumah juga mendukung. Artinya diberikan ajaran seperti itu, jangan main-main. Sampai di sana kalau betul-betul mengaji, betul-betul gitu. Karena memang pendidikan di tempat lain, khususnya di Arab sana, kalau sudah apa, sepeda apa itu semua itu digantungkan itu, Ustaz. Kalau sudah apa, tidak ada sudah boleh main-main ya. Kalau sudah masanya belajar, belajar sungguh-sungguh. Ketika waktu liburan, main-main sungguh-sungguh. Begitulah didikan mereka. Jadi memang mereka sudah teratur kian dari apa semula begitu. Jadi begitu sholat, sholatlah sungguh-sungguh. Nanti selesai sholat mau main-main, main-main sungguh-sungguh. Suatu hal yang menarik kata Sa'arawi ini, Pak Ustaz, terbalik. Ada permainan dijadikan sungguh-sungguh, yang sungguh-sungguh dijadikan main-main. Ketika Indonesia harus sepak bola, itu keluaran miliaran rupiah untuk mendanakan permainan yang main-main ini tadi. Sementara untuk pelayanan publik yang sungguh-sungguh dijadikan main-main. Nah, ini kan suatu hal yang disebutkan wa'abadat togut. Walaupun tidak sampai pada penyembah togut yang melancarkan kejahatan, tapi sebenarnya janganlah permainan dijadikan sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh dijadikan main-main. Memang sangat menarik sekali pembahasan ini, karena pengertian at-taghut ini hampir secara menyeluruh, Ustaz. Artinya jiwa kita pun kalau kita ikutkan nafsu kita, seakan-akan kita berarti kita sudah, bukan seakan-akan, berarti kita sudah menyembah hawa nafsu kita itu. Hawa nafsu itu kitalah yang selama ini mengendalikan diri kita, sehingga itulah termasuk digolongkan abadu at-taghut, yang selalu menghambakan dirinya kepada hal yang sifatnya sementara, tidak abadi. Jadi di sini kesimpulan yang mungkin saya dapat ambil, Ustaz Fajrul, jangan menjadi orang yang munafik. Yang lebih menyedihkan lagi, keluar dalam kekufuran, masuk dalam kekufuran, dan keluar pun dalam kekufuran. Ya, penutup ayat ini sebagai simbol kita bahwasanya Allah itu lebih mengetahui dari apa yang ada di dalam diri kita. Artinya janganlah kita berbuat semena-mena sehingga kita lupakan sebagaimana sehingga kita melupakan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Rasul-Nya. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon maaf dari tim Safir Al-Azhar bersama saya Ustaz Arifin dan saya Fazrul Haq. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.